Ivan ya. Nanti kalau misalnya lupa terekam, tinggal langsung chat aja ya. Biar nggak nunggu. Oke, Avan tadi belum terekam ya, kita sudah direkam sekarang. Nah, ini untuk wazan fa'il ya. Nah, di sini disebutkan ada masyadda minal ismil fa'il. Nah, ingat kalau ada yang rancu ini jangan dijadikan beban. Yang namanya rancu sedikit. Ya, yang namanya rancu sedikit, jangan sampai yang sedikit ini mengganggu keumuman yang ada. Di antara yang rancu yang berbeda dari wazan yang sudah ditetapkan, contohnya mushabin bifathin maqoblal akhirihi. Ya, mushab. Harusnya kan mushib. Nah, kok jadi mushab? Nah, ini isim fa'il ya. Lalu mutilun. Maksudnya apa? Mutilu fi kalamihi. Banyak omong, mushab. Muhsonun. Muhson ya. Ini bab nikah ya. Afan, bab zina ya. Muhson sama goiru muhson. Orang yang berzina, muhson, apa muhson, mutazawiz, menikah, sudah menikah. Itu hukuman berzina orang yang sudah menikah itu adalah rajam kan. Nah, tapi kalau ghairu muhson, nah, itu dia cambuk. Nah, ini pakainya mufalun, apakah muhson ini maful? Tidak, dia merupakan fa'il, orang yang menikah, bukan orang yang dinikahi muhson, tapi orang yang sudah menikah muhson. Lalu mulfajin, nah, mulfajin di fathi. Nah, sama ini di fathah, fa'nya bukan di kasroh, artinya fakir. Muhtarin, nah, ini juga di fathah. Apa zahaba akluhu min kibarin, dari disebabkan karena tua atau sakit atau sedih ya. Jadi orang sedih itu bisa hilang akalnya ya, kayak kemarin ya ada yang kabur ke Merapi ya gara-gara sedih. Nah, kadang hilang akalnya orang yang terlalu bersedih, nah orang yang sakit, nah hilang, sampai hilang akalnya ada. Nah, jadi, nah jangan terlalu banyak bersedih ya kalau ada kesulitan, nah banyak tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah enggak ya, nah, karena orang yang kebanyakan sedih itu biasanya apa ya, kurang bisa apa, nah ini ya jadi muhtar nanti takutnya ya. Lalu isi maf'ul, nah isi maf'ul Ustaz, ya, sadda ini apa ya Ustaz ya? Sadda ini menyimpang atau nyeleweng. Nah, menyeleweng dari apa? Dari ini ya, dari pola di sini yang harusnya dia apa, ya kasroh. Jadi kekhususan ini Ustaz ya. Iya, cuma ada yang ya sebagian yang tidak sesuai. Jadi ini apa? Cuma ngasih contoh biar nanti ketemu itu tidak aneh gitu. Gak perlu dihafal, gak masalah, tapi yang penting tahu ada saja. Lalu selanjutnya isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu kebalikan dari isim fa'il. Isim maf'ul itu fa'il itu pelaku, maf'ul itu yang kena perlakuan. Dia sifat yang diambil dari fi'il majhul. Berarti fi'il majhul itu kan tidak ada pelaku, diganti oleh maf'ul bih, maka dari itu isim maf'ul itu menunjukkan terhadap lidalalati ala hadatsin. Menunjukkan suatu kejadian waqa'a Waqa'a mausuf, waqa'a alal mausufi. Nah, yang terjadi pada maf'ul tersebut. Dan sama alal wajhil hudus wat tajaddud alas subuh. Ini dia dalam kondisi apa? Hudus terjadi pada kondisi tertentu. Dan kalau kita pengen nyebutkan fulan, nah fulan itu dengan isi maf'ul, kita harus mengulang. Contohnya kita nyebutkan si A terpukul. Besoknya kalau mau nyebutkan A terpukul lagi harus disebutkan A terpukul gitu. Dia harus diperbaharui. Jadi kalau ada yang mukul lagi, nah konteksnya beda lagi gitu. Nah ini dia membedakan dengan yang namanya apa nanti sifah musyabahah ya. Dia membedakan dengan sifah musyabahah al-fa'il dan maf'ul itu wajhil hudus. Kalau sifah musyabahah itu alal wajhil subut, terus menerus. Contoh dari isi maf'ul, maktubun, mukromun, muntolakun. Dan wazannya untuk sulasi itu maf'ulun. Nah, untuk kuruba, untuk selain sulasi mujarad, itu sama persis seperti isim fa'il. Bedanya apa? Kalau isim fa'il di kasroh, kalau isi maf'ul di fathah. Ya. Yu'addimu. Nah, kalau isim maf'ul, isim fa'il mu'addimun. Kalau isim maf'ul mu'addamun. Ini ada tasdidnya. Ingat gak boleh dirubah ya. Gak boleh dihilangkan. Yukramu. Nah ini isim fi'il mukramun. Nah, mukramun ini isim fa'il. Isim maf'ulnya mukrimun. Yuntolaku. Isim maf'ulnya yuntolakun. Muntolakun bihi. Kenapa ada bihi? Nah, ada yang ingat kenapa di sini disebut bihi, yang lain tidak? Karena intolako itu lazim. Intolako itu lazim. Kalau lazim, maf'ul bihnya harus ditambah maf'ul apa? Huruf jer ya, yuntolaku dibebaskan atau terbebaskan. Nah ini di sini disebutkan ada yang sama, mayustariku yang sama fihi padanya isim fa'il dua is mul maf'ul yang isim fa'il dan maf'ulnya itu sama ada. Nah, di sini contohnya muhtajun. Ini isim fa'il dan isim maf'ulnya muhtajun. Nah, ini aslinya apa? Muhtawijun. Untuk isim fa'il, untuk isim maf'ulnya muhtawajun. Nah, tapi dia dirubah menjadi satu jadi muhtajun. Kok bisa demikian? Nanti kita bahas di pelajaran sorof 3. Mukhtarun sama. Nah, isim fa'il dan isim maf'ulnya mukhtar. Nah, tapi aslinya dia mukhtayirun isim fa'il, mukhtayarun isim maf'ul. Tapi dia dijadikan satu menjadi mukhtar. Kenapa demikian? Nah, insya Allah dibahas di kelas selanjutnya. Sama mu'tadun, isim fa'il dan isim maf'ul, aslinya mu'tadidun dan mu'tadadun, cuma disatukan. Sama nanti insya Allah kita bahas, mu'talun, ini kasusnya sama dengan yang mu'tadun. Nah, kita bahas nanti di kelas ini, kalau yang dua terakhir. Adapun yang dua awal, di sharaf 3 ya. Nah, di sini disebutkan isi maf'ul min tasrif, isi maf'ul min alaji atau ada biharfin jarli. Nah, ini tasrif isi maf'ul yang dia mutaadi gara-gara huruf jar. Nah, jadi isi maf'ul itu dia kan harus terbentuk dari fi'il mutaadi. Nah, tapi kalau fi'il lazim pengen ada isi maf'ul gimana? Harus ada huruf jarnya. Lalu kenapa di tasrif yang makna mutawaah atau dia pasti berupa lazim seperti faula itu dia disebutkan isi maf'ulnya tanpa huruf jar simple ya, biar tidak banyak hafalan aneh-aneh ya. Biar memudahkan hafalan. Aslinya gak ada, cuma kalau tiba-tiba gak ada satu, nah ini kan ngafalnya jadi kurang pas biasanya. Jadi tetap dituliskan, tapi dalam tentunya dalam keadaan kita tahu bahwasanya yang namanya fi'il lazim boleh jadi isi maf'ul tatkala dia ditambah huruf jar. Nah, ini tasrifnya gimana? Ya tinggal rubah ininya saja. Apa? Rubah domir setelah huruf jar tersebut, mustahamun anhu, mustahamun anhuma, dan seterusnya. Begitu juga yang lainnya, perlakukan seperti ini. Nah, ini untuk isim fa'il dan isim maf'ul, intinya sama saja, cuma ada sedikit tambahan. Untuk selain sulasi mujarad dan dia ada beberapa yang khusus dan di sini ada yang sama antara fiil isim maf'ul dan isim fa'il. Nah, dua kata ini artinya sangat berseberangan tapi tulisannya sama. Gimana cara membedakannya? Ya kembali lagi ke pengalaman kita ya. Nah, kembali lagi ke pengalaman kita. Sering-sering menggunakan bahasa Arab. Silahkan ya sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tanya Pak Ustadz. Silahkan. Yang isim fa'il sama maf'ul itu bisa jadi satu, dia hanya apa? Semuanya bisa dibentuk seperti itu atau hanya ada beberapa itu Pak kata gitu Pak Ustaz? Ada beberapa kata ya. Enggak semuanya bisa gitu ya? Enggak semuanya ya. Hukum asalnya itu berbeda isim fa'il dan isim maf'ul. Tapi ada beberapa kata yang qadarullah mau enggak mau itu harus sama begitu. Gitu. Jadi enggak semuanya bisa dibentuk jadi satu gitu Pak Ustadz ya? Betul, nggak semuanya bisa, cuma kata-kata tertentu saja. Oh iya, sekarang dua itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya sifah musyabahah, sudah disinggung tadi dan juga pernah kita pelajari di kelas sebelumnya, yaitu apa? Isim yang menunjukkan pada sifat yang sabit daimin lil wusufi. Terus menerus dia mensifati orang yang disifati tersebut. Dan tidaklah dibentuk dari fi'il lazim. Kecuali dari fi'il lazim. Nah, jadi sifat musyabahah itu harus terletak dibentuk oleh fi'il lazim. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di sorof 1. Wazan-wazannya gimana? Kalau dari sulasi, nah ini ada 5. Af'alu, fa'lan, fa'ilun, fa'ilun, dan fa'ilun. Ahsanu, abiyadu, akwaru. Ahsan. Nah ini kok masuk ya? Bentar. Setahu saya Atsan Syakban itu ini ya, sigoh mubalagoh ya. Ini contohnya agak meragukan ya. Nah, untuk contohnya atas lapar. Nah, orang kan nggak semuanya lapar ya. Achan sangat lapar. Sangat haus achan. Ya. Nggak bisa orang haus terus-terusan ya. Ini kurang paham ya, kok adsan bisa masuk? Fa'ilun tadi ya. Tapi mungkin yang dimaksud bisa orangnya gampang haus, tapi kan hausnya nggak terus-menerus ya. Jadi agak aneh ya. Ini juga sama, tak ibun lelah. Lelah, gembira. Nah, ini kok. Kita skip dulu ya, agak aneh ya ini. Tapi insya Allah ini wazannya benar ya, wazannya. Tapi kok contoh-contohnya agak membingungkan ya. Soalnya kan taibun lelah, orang nggak terus-terusan lelah ya. Nah, kalau bakhilun betul ya, pelit, jamilun indah, kobihun jelek. Nah, ini untuk wazannya betul, af'ala, fa'lan, fa'ilun, fa'ilun dan fa'ilun, tapi ini ada beberapa contoh yang agak aneh ya, kok bisa jadi sifat musyabahah. Mungkin editornya ya kurang kurang paham saya. Kadang-kadang editornya agak aneh untuk cetakan ini. Lalu kalau di atas sulasi, dia menggunakan wazan isim fa'il. Jadi isim fa'il pada fi'il lazim biasanya otomatis dia menunjukkan terus-menerus. Nah, jadi biasanya ya itu kalau apa? Kalau fi'il lazim jadi isim fa'il, nah biasanya biasanya itu kadang kita maknai secara terus-menerus ya. Contohnya ini mu'tadilun. Moderat ya. Atau adil. Mu'tadilul qomatu, moderat, qomah itu fi postur. Nah, berarti posturnya seimbang. Al-mustaqimu tarfi tariqatihi. Nah, orang yang mustaqim, lurus tariqahnya, jalannya. Mustadul azimatu yang keras, azimah, azimahnya keras. Nah, kekuatan hati azimah itu ya, tekad. Nah, yang tekadnya keras. Nah, ini biasanya untuk isim apa? Sifah musyabahah dia dibentuk dari isim fa'il kalau dia lebih dari 3 huruf. Ini sifat musyabahah, intinya dia bisa dimaknai terus-menerus ya. Biasanya dibentuk dari fi'il lazim. Lalu selanjutnya mubalaghah ismil fa'il. Nah, makna sangat pada isim fa'il. Nah, biasanya kalau di sorof satu itu disebut sigoh mubalagoh. Di mana sigoh mubalagoh itu adalah lafad yang menunjukkan terhadap mayadulla alaihi ismil fa'il biziyada. Menunjukkan seperti halnya yang ditunjukkan oleh isim fa'il biziyadatin dengan tambahan makna. Yaitu apa tambahannya? Ditegaskan atau dipersangat. Contohnya allamah. Maksudnya alim, alimun kasirul ilmi. Orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan ilmu yang banyak. Al-alamah. Nah, kan ini mubalaghah. Nah, alim orang yang berilmu, allamah orang yang banyak ilmunya. Nah, ini sigoh mubalaghah ya. Akul dari akilun, akilun apa? Orang yang makan. Akulun orang yang banyak makannya. Nah, ini wazannya ini ada banyak ya. Nah, di antaranya ada fa'alun, ghafarun, tawabun, fa'ulun, ghafurun, syakurun, fa'ilun, alimun, samiun, fa'ilun, siddiqun, sikirun, fu'alun, kubarun, fu'ulun, kudusun, subuhun, fa'ilun, hadirun, farihun, mif'alun, mifdolun, miksalun, mif'ilun, miskinun, miftirun, fu'alatun, fuhamatun, dan fa'ulun, qayyumun. Gampangnya apa? Silahkan baca sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya sigoh mubalagoh semua ya. Jadi kalau sering-sering lihat sifat Allah, nama Allah, nanti insya Allah ya ketemu sendiri ya. Nah, pola-polanya sigoh mubalagoh biasanya apa saja. Kalau dihafal satu persatu pasti lupa ya, apalagi sigoh mubalagoh ini jarang dilihat ya. Bukan jarang dilihat, maksudnya jarang dijumpai ya. Di Al-Quran jumpai sigoh mubalaghah itu sering, tapi semuanya, hampir semuanya itu nama Allah ya, nama dan sifat Allah. Jadi kalau pengen mempelajari sigoh mubalaghah itu bentuknya kayak seperti apa saja, nah ya bisa sekalian belajar sifat-sifat Allah itu apa saja. Kita lihat sifat-sifat Allah. Jadi sekalian belajar yang lain ya. Nah, kalau kita istilahnya sering mendengar sifat Allah, membaca sifat Allah, insya Allah nanti ketemu dan itu biasanya menggunakan sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu apa saja yang dipakai untuk menyebutkan sifat-sifat Allah itu sigoh mubalaghah. Karena sifat Allah kan sifat yang paling sempurna ya. Oke, perempuan laki-laki manusia bisa memaafkan. Tapi pemaafan Allah itu jauh lebih sempurna dibanding maafnya manusia. Gitu ya. Bukan berarti seperti orang-orang yang menafikan sifat Allah, mereka tidak mempercaya agak ragu dengan sifatnya Allah, karena di mana mereka merasa kok Allah seperti manusia punya sifat demikian, dan di mana juga mungkin mereka tidak sanggup untuk menalar sifat-sifat Allah, seperti halnya Allah ada di atas ars. Gimana caranya Allah ada di atas ars? Padahal bumi itu bulat. Kan nggak bisa di atas kalau bulat. Oh, berarti bumi itu datar. Enggak juga. Allah itu tinggi dengan caranya sendiri di atas di atas dengan caranya sendiri, kita tidak bisa menafsirkan atasnya Allah seperti apa. Nah, karena walaupun bumi ini bulat, Allah masih tetap di atas. Gimana cara Allah menjadi di atas dengan bumi yang bulat ini? Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menjangkaunya. Bagi. Ya. Dan tasrif. Nah, di sini tasrif untuk sifat musyabah. Dari sifat musyabahah, tasrifnya itu bisa apa? Sigoh mubalagoh. Nah, ini bisa mufrad, musana, jamak. Bisa juga perempuan. Alamun, alamani, alamatun, alamuna. Alamatun, alamatani, alamatun. Dan wazannya semuanya itu aslinya simaiyah. Wajannya itu aslinya simaiyah. Kita mendengarkan. Gak ada polanya. Payuh fadu mawaroda minha wala yuqasu alaiha. Maka harus dihafalkan, tidak boleh dikiaskan. Mentang-mentang alimun sifah musyabahnya alamun bukan berarti sabihun sifah musyabahnya sabahun, tapi subuh, ya, beda. Harus dilihat satu persatu. Dan seperti yang saya jumpai, yang paling sering kita akses kan Al-Quran, ya. Bahasa Arab yang paling sering kita akses, mayoritas itu sigoh mubalagoh itu ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya isim tafdil. Isim tafdil itu, nah, sebelum isim tafdil mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Tanya Pak Ustaz. Ya, silahkan. Tasrif di wajan ini semua sama Pak Ustaz, tinggal nambahin alif nun atau waw nun semua gitu ya? Dari ya. Semua wajan ini semua Pak Ustaz. Betul ya. Jadi untuk yang namanya untuk yang namanya dari sifat, yang namanya sifat yang berhubungan dengan fa'il dan maf'ul itu tasrifnya dia menggunakan isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim untuk laki-laki dan jamak mu'anas salim untuk perempuan. Ya. Jadi sama ya. Nah, yang penting kita menguasai cara menjadikan mufrad, musanna, jamak, insya Allah tasrif di semua bab yang ada pada apa pada isi mustaq ini kita bisa melakukannya. Soalnya kan dia cuma mufrad musana jamak. Nah, kalau bisa dirubah jadi laki-laki perempuan, ya tinggal dibedakan laki-lakinya ditambah apa, perempuannya bagaimana, begitu. Syukran Pak Ustaz. Nah, selanjutnya ada lagi sebelumnya. Silahkan ya. Kalau gak ada, kita lanjut ke isim tafdil. Nah, isim tafdil apa? Sebagaimana yang sudah disebutkan, huwa sifatun ya dulu ala wasfil mausufil biziadati alal ghairihi. Dia sifat yang ditunjukkan untuk menunjukkan lebihnya dari yang lain. Lebihnya sifat tersebut dari yang lain. Muhammadun kabirun. Muhammad itu besar. Nah, ini kabir itu kan dia sifat sifah musyabbah. Tapi kalau isim tafdil aliyun ka akbaru min Muhammadin. Ali itu lebih besar dari Muhammad. Menunjukkan lebih. Ahmad sogirun. Ahmad kecil. Hasanun asgoru min Ahmada. Hasan lebih kecil dari Ahmad. Nah, ini lebih kecil. Nah, ini biasanya tafdil ini membandingkan. Nah, dan wazannya dia menggunakan wazan af'ala untuk laki-laki, akbar, asgor, lebih besar, lebih kecil, dan dia menggunakan wazan fu'la untuk perempuan, kubro dan sugro. Ini untuk sulasi, ini untuk yang tiga huruf. Adapun yang selain tiga huruf, wa min fauqi sulasi bisigoti af'alal taf dil min fi'lin amin munasibin. Dan untuk yang di lebih dari sulasi, nah, menggunakan sigoh af'ala fi'il-fi'il tafdil dari fi'il umum. Ditambahkan ya. Nah, untuk yang di atas sulasi, nah, isim tafdilnya itu caranya menambahkan fi'il-fi'il tafdil dari fi'il umum yang semisal. Contohnya aksaro, a'zamu. Sumanati ba'dahu masdar sharih au muawwalin. Lalu ditambahkan masdar sharih atau muawwal. Masdar sharih itu apa? Masdar yang sudah kita kenal sejak awal belajar sharaf ya. Nah, itu masdar, itu maksud masdar yang kita pelajari adalah masdar sori. Adapun masdar muawal, nah, nanti saja kita bahas, tidak di sini. Contohnya Muhammad aksaru ikroman linnasi. Nah, dari akroma yukrimu. Masdarnya ikroman. Nah, kalau akroma itu ingin kita jadikan isim tafdil, pakai kata aksaru. Aksaru ikroman. Istagfaro yastagfiru. Kalau kita pengen jadikan isim tafdil, tambah juga aksaro. Ahmadu aksaro istighfaron min hasanin. Ahmad lebih banyak istighfar dari Hasan. Dan seterusnya ya. Jadi kalau untuk lebih dari tiga huruf, maka isim tafdil itu tinggal kata aksaru atau a'zamu, yang penting semakna. Nah, yang penting nyambung ya, maknanya yang penting nyambung, lalu ditambah masdar. Nah, ini ada contoh-contoh isim tafdil. Muhammadun alimun jadi apa? Aliyun a'lamul ulama'u. Ahmad a'lamu min Muhammadin. Muhammadun alimun jadi Ahmadu a'lamu minal Muhammadin. Contoh lainnya, aliyun a'lamul ulama'u, aliyun a'lamun nas. Nah, ini juga bisa dijadikan demikian ya. Dia dilebihkan dari seluruh pembanding yang ada. Nah, bisa demikian. Bisa a'lamul ulama, berarti ulama yang paling mengetahui. A'lamun nas, manusia yang paling berilmu. Hasanun fakirun, aliyun afkaru min hasanin. Bisa juga Umar afkaron nas. Umar manusia yang paling fakir. Umar afkaron fukoro. Nah, Umar itu orang yang paling fakir. Entah kenapa kak saya kalau lihat Umar di bentuk jelek, kok inget ajaran Syiah. Ingat ajaran Syiah, kenapa sih Syiah itu paling benci sama Umar ya? Paling benci sama Umar, entah kenapa orang apa? Karena ya mungkin penaklukan Persia yang dilakukan oleh orang Islam, orang para sahabat itu waktu Umar menjadi khalifah ya. Waktu Umar menjadi khalifah, nah mungkin ini saking bencinya Syiah pada Umar ya, jadi ya setiap dengar nama Umar ya, mereka sering menjelek-jelekan. Dan saya dengar nah orang yang kok terindikasi Syiah, yang lain itu gak dijelek-jelekan sahabat lain. Nah, mungkin karena takiyah ya, karena halus. Tapi kalau Umar entah kenapa mereka gak sanggup untuk menyembunyikan, nah secara tidak langsung menjelek-jelekan. Karena ya, dan kita harus hati-hati ya terhadap pemahaman yang membuat kita benci terhadap sahabat. Seperti mungkin pembahasan tentang perang di antara para sahabat, nah, Ali lawan Muawiyah. Ini jangan sampai kita membaca ini menjadi benci terhadap salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu akidah Ahlus Sunnah adalah apa? Mencintai sahabat ya. Jangan sampai kita membenci salah satu dari mereka. Nah, dengar apa kisah ya, yang paling mungkin yang paling sulit orang modern pahami itu Muawiyah melawan Ali. Nah pasti kita, saya juga pribadi dulu menganggap wah Muawiyah ini nggak benar atau apa gitu ya, masa sahabat kayak gini. Tapi setelah diperhatikan, nah ini kita harus lihat dengan adil. Kondisi dulu dan kondisi sekarang berbeda ya, pertempuran itu ya qadarullah terjadi karena hal-hal tertentu ya, dan masing-masing memiliki alasannya sendiri. Kita tidak bisa untuk mencap salah satu dari sahabat dengan kejelekan. Ali jahilun, Nu'man ajhalu min Ali. Nah, Karim ajhalu aulad. Karim itu anak-anak paling bodoh. Karim ajhalu juhala. Karim itu anak orang bodoh yang paling bodoh. Nah ini untuk tasrifnya mufrad musana jamak. Af'ala af'alani af'aluna. Kadang juga afa'ilu. Ini tergantung kondisi ya. Dan biasanya yang pakai af'aluna ini dia yang mensifati sifat laki-laki ya, yang mensifati benar-benar sifat laki-laki. Nah, kalau perempuannya fu'la, ingat ini salah satu-satunya sifat yang enggak satu-satunya, salah satu sifat yang perempuannya itu bukan ta' marbutoh tapi alif ta'nis sakinah. Fu'la, fu'layani, fu'layatun atau fu'alun. Nah ini untuk isim tafdil. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Apa, Ustaz? Umi, bertanya Ustaz, untuk untuk amsilatul ini, amsilatul tahdzir ini untuk jamaah ya, mungkin saya tadi kurang menyimak yang berkaitan dengan contohnya Ustaz. Misalnya dari ini kebanyakan dari ism dari mudzakkar Ustaz. Iya. Walaupun ada tapi enggak ada untuk ini ism zahir dari muannats Ustaz, nama perempuan gitu kan. Tidak ada gambar Ustaz. Nah, iya. Mungkin ya bisa jadi karena mudzakkar itu lebih simpel istilahnya. Kalau jari mu'anas ya tinggal tambah mu'anas ya. Muhammad berarti mungkin kita pakai Fatimatun Alimatun. Fatimatu Alimatun. Aisyatu Ulma. Min Fatimatu. Fatimatu Ulmal. Ulmal. Alimatu. Ulmal alimatu. Aisyatu. Ulman nisa'i. Hasanun. Nah, berarti Zainabu. Fakiratun. Khadijatu fukra min Zainabi min Zainaba. Zainabu fukronna fukron nisa'i. Zainabu fukra fakirati. Tinggal ganti jadi fu'la ya. Nah, fuqra berarti ya. Dan emang apa mu'anas ini kok apa ya, kurang jarang kita jumpai memang. Tafdil mu'anas itu emang jarang kita jumpai. Tapi ada ya. Biasanya mu'anas itu kita jumpainya tatkala membandingkan mu'anas ya. Emang benar ya, tapi jarang-jarang ya. Karena memang ini ya, nah tatkala kita bahas di buku-buku apalagi kitab itu yang dibahas mayoritas laki-laki ya. Jadi jarang kita membandingkan perempuan. Jadi yang dibandingkan rata-rata laki-laki ya. Biasanya membandingkan rawi, membandingkan ulama, membandingkan sahabat. Nah, jarang kita jumpai membandingkan perempuan. Membandingkan sahabiah ini jarang ya. Dan jangan sampai terkena subhatnya feminisme. Apa? Nah, wah, ini Islam kok jarang membahas apa? Jarang menampakkan perempuan. Nah, jangan-jangan perempuan terdiskriminasi atau sebagainya. Bahkan salah satu pertanyaan yang dilontarkan yang apa ya, yang seujonnya apa, prasangka buruknya orang-orang kafir terhadap apa, terhadap Taliban ya. Nah, itu kan mereka tatkala Taliban ingin pakai hukum Islam, kan yang mereka pertama pikirkan kebebasan perempuan. Perempuan di Islam itu kan bebas aslinya. Cuma memang kita lebih menjaga ya. Kita lebih menjaga, tidak mengumbar perempuan-perempuan kita. Kenapa? Ya karena memang demikian. Perempuan itu fitrahnya harus kita jaga, jangan sampai seperti orang-orang kafir yang mereka bangga dengan ketelanjangan perempuan-perempuan mereka. Dan apalagi feminis-feminisnya ya. Nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Nah, jangan sampai dari apa kok di kita terkena subhat-subhat mereka yang menganggap Islam itu jelek dari sisi perempuan Islam kok demikian-demikian. Nah, tidak ya. Karena memang laki-laki dan perempuan ini sudah berbeda, nah sudah memiliki sifat-sifat yang berbeda secara alami. Nah, kalau ada yang apa? tidak sesuai dengan yang diungkapkan. Nah, ini kan jarang, ya, jarang. Lalu selanjutnya isim zaman dan isim makan. Isim zaman itu dia apa menunjukkan waktu, ya, sudah kita bahas. Begitu juga isim makan, dia menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Kalau zaman, waktu terjadinya fi'il. Contohnya maktabun, makadun, maktasalun, muntadorun. Amma ismul zamani wal makani minas sulasi faqad taqaddama bayanuhuma fil juz'i awal. Untuk sulasi, isi makan dan zaman sudah dibahas di bab pertama. Adapun dari di atas sulasi, fayakunani alal wazni ismil maf'ul. Adapun untuk sulasi mazid, rubai dan rubai mazid, dia isim makan dan zaman menggunakan wazan pada isim maf'ul. Nah, di sini ada sedikit faedah. Masdar mimi dan isim maf'ul dan isim zaman dan makan dari kata di atas sulasi, itu sulasi mazid, rubai dan rubai mazid. Suroka'u, mereka berserikat, mereka bersama-sama pada wazan yang satu. Payuf roku bil korinati, maka dibedakan dari korinah, dari ciri-ciri, dari tanda-tanda sekitarnya, ya, dari tanda-tanda sekitarnya. Jadi intinya melihat kita apa, melihat pembicaraan. Ini yang dituntut dari bahasa Arab. Nah, kita nggak boleh membaca itu setengah-setengah, jadi harus semuanya. Kenapa? Agar tidak menimbulkan salah paham. Karena ada beberapa kata yang suroka, ya, dia berserikat wazannya jadi satu. Cara bedakannya gimana? Ya, lihat indikasinya, dia menunjukkan apa, begitu. Kan enggak ada. Tatkala kita membaca surat Al-Qadr, hatta matla'il fajr. Hatta matla'. Matla' ada yang mengartikan lain selain waktu. Enggak, ya. Enggak ada. Karena apa? Ada hatta. Nah, hatta ini kan menunjukkan hingga. Hingga waktu. Enggak mungkin pakai yang lain. Contohnya itu, ya, bisa lihat indikasi ada huruf atau semisalnya. Lalu yang terakhir isim alat, dia digunakan, dia menunjukkan terhadap alat yang digunakan agar fi'il tersebut terlaksana. Bisa miftah, alat membuka, kunci, midrob, alat pemukul, tongkat, minfah, alat peniup, ya. Dan layubna ismal ismul alati ila min sulasi mujarod, dan isim alat itu tidak dibentuk kecuali dari sulasi mujarod saja. Kenapa? Karena sulasi mazid itu sudah cukup dengan isim alat yang ada pada sulasi mujarod, ya. Alat terpukul dan alat memukul, ya, sama-sama tongkat. Nah, gak usah dibeda-bedakan. Jadi membingungkan kalau ada sama, ya. Nah, ini untuk materi di Al-Kahfi jilid 2 sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk pelajaran kita. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke Al-Kahfi jilid 3. Tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Untuk bahan ujiannya itu sampai sini apa yang tambahannya itu sampai yang jilid 3, Pak Ustaz? Ujian akhir. Enggak, yang untuk besok. Untuk besok sepertinya sama tambahan yang ini. Apa? Yang untuk kita besok nambahin itu, Pak Ustaz, ya, di jilid 3 gitu, Pak Ustaz. Iya. Oh iya. Tapi jilid 3 ini nanti jilid 3 itu nanti mungkin kita akan membahas ini. Mudhaf ya, kita akan membahas mudhaf. Jadi awal pertemuan jilid 3 itu kita akan membahas mudhaf, yaitu apa? Ada kata kembar. Nah, kita ingin cari tahu cara dari kata kembar ini tatkala masuk ke wazan itu bagaimana. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan di jilid 3 awal. Dan kita hanya membahas mudhaf dan mahmuz. Jadi sisa untuk sorof 3 nanti sisa hukum isim ilah tatkala masuk isim mu'tal, fi'il mu'tal tatkala masuk ke wazan-wazan yang ada. Jadi tatkala nemu isim mu'tal kita tasrif asli gimana? Nah, ini bahasan di jilid 3. Nah, untuk jilid 3 yang ada di sorof 2 nanti kita akan bahas fi'il mahmuz dan mudhaf. Tatkala masuk pada tasrif istilahi, kita tasrifnya seperti apa? Nah, cukup di situ. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Silahkan ya. Ustaz, kita pertemuan lagi kapan nih, Ustaz? Hari Ahad, ya insya Allah Ahad malam. Bukan besok ya, Ustaz? Bukan, ya, bukan besok. Nah, ini kita sudah bahas ya untuk isim-isim mustaq dari isim fa'il hingga isim alat. Yang intinya materinya mirip dengan sorof 1, bedanya ada tambahan tatkala dia memasuki sulasi mazid dan seterusnya. Insya Allah kalau kita sudah tahu awalnya, insya Allah akan bisa paham. Dan ingat wazan-wazan untuk sifah musyabahah, terus sigoh mubalagoh itu simai, ya. Itu simai. Jadi jangan, jadi cara yang paling tepat untuk menghafal yang namanya simai yaitu membiasakan kita mencari di teks-teks yang ada, ya. Di Al-Quran, ya. Paling simpel ya, kita cari di Al-Quran. Kalau sering kita jumpai dan sadar bahwa fi'il kata itu adalah sigoh mubalagoh, kata itu adalah sifah musyabahah, insya Allah lama-lama terbiasa. Ini untuk pertemuan kali ini ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan di Al-Kahfi jilid 2. Insya Allah besok hari Ahad kita lanjutkan di Al-Kahfi jilid 3. Sampai sini mungkin sebelum kita akhiri masih ada pertanyaan, dipersilahkan sebelum kita tutup. Kalau nggak ada kita cukupkan ya sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.